berkata, "Sayang, jangan tinggalkan aku. Aku hanya bisa berharap, sayang, jaga hatimu untukku. Tiada cinta yang seindah kamu, tetaplah di sisiku. Kuharap kau bisa terima aku dengan apa adanya. Sungguh aku tak bisa bila harus menjauh dari kamu. Tiada yang sempurna, tiada yang seindah cinta kamu. Aku hanya bisa berkata, sayang, jangan tinggalkan aku. Aku hanya bisa berharap, sayang, jaga hatimu untuk